Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb. Mutasyakirin. Wassalatu wassalamu ala nabika rasulika Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Langsung nang Gusti Allah wae. Nah niki akal memang nonton niku. Nah akal lu langsung wae dadak lewat Kanjeng Nabi ngopo. Kalau Gusti Allah yo pirsa, langsung wae akal niku. Nene syariat malah dawuhaken supaya mature niku lewat Kanjeng Nabi. Al-Qur'an dawuhaken mature dhateng Allah Ta'ala lejuwun dhuwun pangapura matur dhateng Allah melalui Kanjeng Nabi. Melatengen natawat jauh ilaik nggih dungane nonton natawat jauh ilaik bi asrofil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin. Sapi turuti niki matur dhumateng Gusti Allah. Nah dawa jauh ilahi kulos doyong ada panjenengan Gusti suat dateng asal panjenengan Gusti biasrofil mursalin kelawan makhluk paduka yang paling mulia ini sak mulia mulani para rasul niki sing akal mesti oke-oke kok dadak mubeng-mubeng dadak matur Gusah langsung yuk diberkik kok Gusah yuk dawuh wa idza sa'altum wa idza fas'alu ini uji benar sawanan tahil dan nyuwun langsung marang ingsun nek nresepake ngoten niku dadi nek nyuwun teng Allah Taala melalui Kanjeng Nabi niku akale nolak ning jajane syariat dawaken Allah Taala ini uji benar sawanan tahil dari falestajibu li wali umunubi ta'alakum niku ya bener memang Gusti Allah niku mireng pasti sapa sing nyuwun dimirengke digabulke niku mboten berarti niki menghalangi untuk matur dening Allah Taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah piyambak ngedawa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah Taala ingkang paring dawuh. Walau annahum izzalamu lak sekirane wong iku kang padha dosa nggih. Terjemah bebas ngoten nggih. Lan nalikane wong-wong iku padha zalim marang awake dhewe. Zalama anfusahum, zalim marang awake dhewe niku maksude tumindak dosa. Tumindak dosa kok diarani zalim nang awake dhewe, kok dikei dalan sing dadekake slamet malah milih dalan sing dadekake sengsara. Nek jenengan pirsa ana wong nyekel geni nyekel udut sing isih murup ya. Nah udut murup nek rokok ora mesti murup. Terus dislomote ning awake dhewe sing dislomote gosong-gosong sing gosong dislomote. Ngendine diratake bendina nyelomote awak dhewe nyenten iki rak jenenge dolim ning awake dhewe. Niku gur nganggo rokok ras pira paling sing gobong kulite. Lah nek nganggo rokok sing gobong sak apa-apane. Lan iki digambarake walau annahum idzalamu anfusahum. Lan nalikane wong-wong ku padha zalim marang awake dhewe, padha sugih dosa, padha tumindak aniaya marang awake dhewe, ja'uka banjur sowan marang sirahe Nabi. Fastaghfirullah banjur wong-wong iku padha istighfar nyuwun ngapura marang Allah Taala wastaghfara lahumur rasulu. Lan rasul ya keparek nyuwunake ngapura marang Gusti Allah kangge tiyang-tiyang kala wau lawajadullaha tawwabar rahima yen timomong kang padha ngapura marang Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi niku nemone Allah Taala yakti Allah itu tawwabar rahima zat kang nampa tobat lan maha kasih sayang. Sehingga kanthi maos Maulid niki janjane kita awali rumangsa sugih dosa. Terus matur ning Allah Taala nyuwun ngapura melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab memang Kanjeng Nabi kagungan pangkat ingkang luhur teng asane Gusti Allah, tur yo Kanjeng Nabi melu nyuwunake pangapura. Niki Terus kita maos maulid niki sowan datang Kanjeng Nabi ngrumangsane sugih dosa matur telah didukung didongake dene Kanjeng Nabi. Lho niki setunggal hikmah ingkang agung sanget. Berarti sowan tindak panjenengan wonten ing majelis menika dipirsani dening Kanjeng Nabi, tur persoalan panjenengan sing ruwet-ruwet niku ya didongake dening Kanjeng Nabi ben dadi udar. Wong dosa wae dibungake ben entuk pangapura, pokoke sing ringan, ringan tambah gampang udare Allahumma. Amin. Niki hikmah ingkang angka setunggal. Jawabane cetha to, Pak. Lajeng ingkang angka kalih, jawaban ingkang kula pendhet saking panjenenganipun guru kita Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim. Panjenenganipun mendhet nukil saking pangandikanipun bagi Abdul Malik Purwokerto. Ugi kula sumerep seratane bagi Abdul Malik wonten kitab Afdhalul Maqasid. Wonten kitab sampul ijo menika Afdhalus wonten af fi sholat ala Babilail Hamidil Masjid. Afdhalul Maqasid fi sholat ala Babillahil Hamidil Majid. Menika nerangaken ngaten. Amaliae wong saiki hadza zaman sing paling tepat niku maca selawat. Sae kangge ni mubtadiin menapa sing pun muntahi, wong-wong sing lagi miwiti suluk utawa tekan pangkat masjid, kabeh niku amalia sing paling cocok selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek guru kita nyebat menika berulang kali. Jeneng kula telusur-telusur ugi kula Mas kita Mbah Malik, ternyata Mbah Malik jelaske boten namung melalui lisan nggih melalui kitab merangaken bilih amal sing paling tepat ana ing zaman akhir iki maca selawat. Menapa alasan ingkang dipun dawaken dening Mbah Ki Abdul Malik? Sebab zaman akhir niki tiang niku ngati-ati kaya apa isih kelebon barang haram. Leres mboten? Le nyambut gawe wis genah halal. Duit hasil nyambut gawe ini berarti halal. Ditukoke barang sing halal, jual beline ya halal. Niki diproses ngantos dadi daharan, dadi pakaian, dadi nopo-nopo, dadi fasilitas. Niki kadang-kadang ora sadar kecampuran barang haram, ora ngerti nek niku ana barang haram sing nyampuri niku. Monggo barang haram niku ndadosaken petenge ati. Ati niku saya kakean dosa saya peteng. Peteng niku ilange ngangge napa? Kok iki gedung niki bengi-bengi peteng? Peteng niku lungane sirnane ngangge napa? Ngangge sinar, ngangge nur. Nah niki Mbah Malik nerangaken as-shalatu 'alayya nurun 'ala nur. Lho nek pengen atine padha kudu dicoloki. Lah coloki napa? Selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun 'ala nur. Kula nek ati panjenengan peteng, kok nate derek atine peteng. Kerep petenge apa padange? Biasanya ora peteng, sumpek. Niki butuh colok, butuh colok. Ugi Mbah Malik dawaken dosa niku nek ora dilangi mlebu ning ati iku dadi ati kaya karaten. Karat niku ya kudu diresiki, diambril sak piturute, sodak nggih. Niku carane ngilangi pripun? Ya nganggo selawat. Wonten tiga selawat sing tiga hadis sing diwiratke Mbah Malik nerangaken kangge ngresiki ati menika. Lah pramila menawi kita rawuh teng majelis maulid teng mriki kathah selawat ingkang kita waos niku yo piye-piye ati dadi padhang. Mbah sing antuk ora ngerti. muga minal katuti tetepan nggih, sebab sak majelis iku kabeh duwe hak sing padha nek Gusti Allah maringi nang siji kabeh diparingi. Sing diparingi imame makmume kabeh diparingi. Dulala sing ikhlas banget makmume imame ya katut diparingi. Bener juga kangge ngicali barang-barang sing marai peteng nang ati niku nggih selawat. Terus kangge ngresi barang-barang haram sing mlebu awak sing kita mboten mangertos. Monggo nek awak niku kelebon barang haram niku ciri-cirine gampang. Aku ki kelebon barang haram ora ngoten niku tengere gampang. Napa? Angger diajak ibadah, diajak tumindak apik kok abot. Niku berarti wis kelebon barang haram. Titeni mawon. Luwih semangat ibadah apa luwih semangat nyantai-nyantai? Angger diajak ibadah kok artinya jam berat-berat mulut datang lu dipaksa-paksa kadang terus rakrosa berhati hati wis tekan meripat arma angkat itu meripatnya ngampuk orang yang meripat yang sikil sikil kok jam pelaku angkali orang jaman orang yang sikil yang boyok kok kaya wis keju-keju mirah jaman rasanya kaya kesel niku janjane godok sing nempel tengah wadah merga kakean barang haram sing mlebu. Malah bensin entek barang. Ora kira mlebune kon awak tekan pit motore barang sekelebuan. Bensin iki diajak aku tekan jowo jedet-jedet macet-macet. Enten mawon. Niki para hadirin mila butuh setunggaling perjuangan setunggaling mujahadah kangge nglawan suasana batin sing abot diajak ibadah. Nggih carane mujahadah maos. Selamat. Oh, untuk loro niki. Angsal kali. Ingkang angka 3. Ugi saking Mbah Malik ingkang kula tapi saking pangandikanipun Mbah Abdul Malik namun kene tigane pun guru-guru. Maca selawat kuwi ana telu fadilah. Siji ya selawat, nomor loro zikir, nomor telu istighfar. Sabet-sabet yang mau selawat niku mesti wis nglakoni zikir, nomor loro duwe fadilah istighfar. Sing nomor telu genah ya selawat kuwi dhewe sing dirasake. Lah zikir itu budi, sabet-sabet yang mau selawat mesti nyebut asmane Gusti Allah. Pun enten boten selawat sing boten nyebut asmane Gusti Allah. Enten boten 400 kisah. Sallallahu ala Muhammad. Enten lafale Allah. Enten mulai assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi kullat hilati adrikni. Tetap ya Rasulullah nyebut asmane Gusti Allah. Tapi mempatuh sekali selamat sing ora nyebut asmane Gusti Allah enten boten. Boten enten. Kabeh saben tiyang niku maca salat mesti nyebut asmane Gusti Allah. Niki pun entuk zikir. Selawate genah zikir cetha. Lho selawat niku kesoke dawuh, dawuh Allah Taala. Zikir ya didawuhke dening Gusti Allah lah kan diselawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki hikmah pikantuk maghfirah sebab likulli sholatin kafaratun kafaratun dzunub saben-saben kuwaosan selawat niku dadi kafarah penebus dosane wong sing duwe dosa. Kula jenengan duwe dosa kok maca selawat, selawat niki saged kangge nebus dosa. Nek dosane sithik rasa akeh selawate. Kula sing medhit-medhit niku biasane memang ora remoso duwe dosa sithik wae, ora butuh. Nek remoso dosane akeh, berarti butuh entuk pangapura selawate ya sing akeh. Terus kanthi rawuh teng majelis maulid niki kita pun pikantuk mawar niwari dikire ya entuk, selawate ya entuk, istighfare ya entuk. Kok isih ana sing ragu-ragu endi ibadahe? Kok malah dikutheki sisan. Ora trimo kutheken. Nek men kutheken iki biasa kok sak tambah diam-diam-diam. Kaya dandan-dandan itu. Wis karepe sing arani. Nek bab niku pun nanti kula aturake, bab terbangan niku mung jeneng Nabi ya. Boten larang enten sing nembe nuruk terbang niku kali Abu Bakar As-Siddiq kan sire di didawuhi kendel malah jeneng Nabi ngersake ispen kon terus. Nah, berarti An-Nabi ahlul Arab An-Nabi madhud tarab. Ini sejen was An-Nabi ya ahlul Arab Allah An-Nabi madhud tarab. Tarab itu nama muji madhud tarab itu muji tarab. Ini tarab ya. Terbang ini kudean katanya. Uji kudean mesti sana. Kudean, oh kudean itu dipujikan saya. Nah, terus menikah. Hikmah pun jelas agen sangat nila boten usah ragu-ragu tur penake bareng-bareng nek jenengan dhewe ra bakal kelakon pun nanti maca kita maulid ijen. Alah alah alah. Wis rasa kita maulid srokal tok. Srokal apa menak sing diwaca Mas Saat mau ya. Lah iki iki aku dhewe ora tau maca niku ijen. Ijen ora tau. Nanti ora hafal. Niki ning bareng-bareng niki Masya Allah. Saat niki bareng-bareng, sesok bareng-bareng nih. Malam Rebo bareng bareng, malam Kemis bareng-bareng, malam Jumat bareng-bareng, malam satu malah bareng guru kita dan plesungan luar biasa nih. Terus monggo sing mantep urusan menika jelas-jelas kita ono sing sing nuntun, ono sing arahke, ono sing mimpin makmuman lillahi ta'ala wis ragagen iyik ini sing iyik kurang kok lo yakin sing teko iku ra iyik sing ragu teko nu sing iyik iyik mempengaruhi sing teko sing teko ya ono sing gelem dipengaruhi ya semoga ning kula matur ngeten iki demi napa keselamatan kita bersama aja sampai panjenengan kenduk nek perlu malah saben mangkat niku ora ketang tambah wong siji sing diajak saiku tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Kita bareng-bareng ana sing mimpin ngadep ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nanggapi ngadep ning ngarsane Gusti Allah beres Allahumma beres. Amin ya rabbal alamin. Makaten kula ngeten pun jelas ya. Rasa dua-dua pun wangi. Mungkin-mungkin manfaat. Wadah lepatin yang amudan. Wallahumma fiqh ila aqwamat barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.